Qala rahimahullah, wan nasu fir ru'yati thalathatu aqsam, dan manusia di dalam perkara ru'yah, ru'yatullah, ada tiga kelompok. Dalam perkara melihat Allah, ru'yatul mu'minina lillah, apakah orang-orang mukmin itu melihat Allah di akhirat? Manusia dalam menyikapi perkara tersebut ada tiga kelompok. Qala tarafan wa wasatun, dua kelompok dan satu yang pertengahan. Dua ekstrem kanan, yang satu ekstrem kiri, yang satu pertengahan. At-taraful awwal, man ghalau fi nafyi ru'yah kal mu'tazilati wal jahmiyati alladhina ghalau fi nafyi. Kelompok yang pertama yang menggulu berlebihan dalam menafikan ru'yatullah, dalam menafikan perkara melihat Allah, seperti orang-orang mu'tazilah, orang-orang yang mendahulukan akal, pengikutnya Wasil bin Atha, dan orang-orang Jahmiyah, pengikutnya Jahm bin Safwan, yang mereka ghulu berlebihan di dalam menafikan perkara tersebut. Fa'taqadu wa'alanu annallaha la yura la fid dunya wala fil akhirah. Maka mereka meyakini dan mengumumkan keyakinan mereka. Mereka meyakini dan mengumumkan keyakinan mereka. Sesungguhnya Allah itu tidak dilihat, tidak bisa dilihat, tidak bisa dilihat ketika di dunia, demikian juga tidak bisa dilihat di akhirat. Ini orang-orang Mu'tazilah, demikian juga orang-orang Jahmiyah yang gulu dalam perkara tersebut. Kenapa mereka mengatakan meyakini keyakinan tersebut? Lijahlihim min nususi wa ma'aniha as-sahihah, disebabkan karena kebodohan mereka terhadap nas, terhadap dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian juga dikarenakan kejahilan mereka, kebodohan mereka terhadap makna-makna nas dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, makna yang benar. Itulah sebabnya, sebab yang menjadikan mereka menafikan ru'yatullah, melihat Allah, karena mereka bodoh terhadap nas, mereka bodoh terhadap makna-makna yang benar dari nas tersebut. Wa yastadilluna bi umumatin min al-Qur'an la tasluhu dalilan lahum, dan mereka berdalil, beristidlal, berhujjah, berargumen dengan keumuman ayat-ayat dari Al-Quran yang ayat-ayat itu la tasluh, tidak benar, tidak baik menjadi dalil untuk mereka. Mereka berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya umum. Mereka berdalil dengan ayat-ayat yang sifatnya umum, yang pendalilan mereka tidak benar atau tidak tepat, sehingga itu tidak menjadi dalil bagi mereka. Kaqaulillahi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, la tudrikuhul absar, tidaklah pandangan-pandangan mata, Tidaklah penglihatan-penglihatan itu bisa meliputi Allah, tidak bisa menjangkau Allah. Qala itqalu, ketika mereka mengatakan tudriku, bimakna taro. Kata tudriku menurut mereka maknanya taro. Tudriku menjangkau, meliputi, mereka artikan dengan melihat. Sehingga artinya menjadi apa? Tidaklah mata-mata itu bisa melihat Allah. Ini menurut mereka. Tudriku bimakna taro. Fayakunu makna al-ayah indahum, maka jadilah makna ayat di sisi mereka, la tarahul absar, tidaklah mata-mata itu bisa melihat Allah. Maka maknanya apa? Allah tidak bisa dilihat menurut mereka. Qala wa huwa tafsirun batil, dan ini adalah tafsir yang batil, tafsir yang salah. Ada apa? Ada apa? Urusi tugas kewajibannya sendiri. Tugasmu apa? Nulis toh. Masing-masing nulis bukunya sendiri. Itu adalah tafsir yang batil. Tafsir yang salah. Wa tafsirus sahih, dan bantahan terhadap perkara seperti ini, dulu ada tiga jawaban atau tiga bantahan. Dulu apa jawabannya? Yang pertama, yang pertama apa, Mas Yusuf? Menyelisih siapa? Menyelisih zahir nas. Menyelisih zahir nas. Yang kedua, yang kedua apa, Mas Yono? Yang kedua apa, Mas Yono? Yang ketiga apa, Mas Karjo? Apa yang kedua? Menyelisihi tafsir atau pemahaman salafus saleh. Yang ketiga, tidak memiliki dalil yang sahih dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Tiga jawaban atas perbuatan mereka atau tafsir mereka itu. Qala wa tafsirus sahih maja'an Ibni Abbasin wa ghairih, dan tafsir yang benar dari tafsir ayat tersebut adalah apa yang datang dari sahabat Ibnu Abbas dan selainnya. Tafsir la tudrikul absar ay la tuhitu bihi. Ay la tuhitu bihil absar. Tuhitu bimakna apa? Meliputi. Yaitu apa? Mata-mata tidak bisa meliputi Allah. Tidak bisa meliputi dari semua sisi. Dalam apa? Menjangkau Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa, maknanya bukan melihat, tapi tuhitu. Fallahu azza wa jalla la yuhitu bihi syai'un min khalqih, maka Allah yang maha mulia lagi maha perkasa, tidak ada sesuatu pun yang bisa meliputi Allah dari kalangan makhluknya. Tidak ada sesuatu pun dari makhluknya yang bisa meliputi, mengetahui Allah dari semua sisi. Tidak ada. Bal huwal muhitu bi jami'i makhluqatih, bahkan Allah lah yang meliputi mengetahui secara menyeluruh keadaan seluruh makhluknya. Allah meliputi seluruh makhluknya. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana yang Allah katakan, wala tu yuhituna bihi ilma, dan tidaklah mereka, yuhituna bihi ilman, ilmu mereka tidak bisa meliputi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengetahui secara menyeluruh tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala fi haqqihi, dan Allah mengatakan pada haknya, hak Allah, ahata bikulli syai'in ilma, Allah meliputi segala sesuatu ilmunya. Ilmu Allah, pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang terluput dari ilmu Allah. Semuanya diketahui oleh Allah. Semuanya diilmui oleh Allah. Wa qala wallahu min waraihim muhit, dan Allah dari belakang mereka, muhitun meliputi, Allah meliputi mereka, para makhluk. Wa qala ta'ala ala innam fi miryatim milika'i rabbihim, ketahuilah sesungguhnya mereka dalam keraguan, kebimbangan dari pertemuan dengan Rabb mereka. Mereka ragu dan bimbang terhadap apa? Hari pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ala innahu bikulli syai'in mukhita, ketahuilah sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu mukhitun, Allah meliputi segala sesuatu. Ilman wa qudratan, ilmunya dan kekuasaannya. Kudrah Allah meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah juga meliputi segala sesuatu. Ada apa, Bil? Muduk menghadap sini. Wala yazamu min nafyil ihatah fir ru'yah, nafyir ru'yati balir ru'yatu lil mu'minin thabitatan binususil Qur'ani wa sunnah. Dan tidak harus. Di dalam ayat itu Allah menafikan ihatah, pengetahuan secara meliputi, melihat secara meliputi dalam perkara ru'yah, melihat secara meliputi, mengetahui dari segala sisi, segala arah. Ini menunjukkan penafian melihat. Jadi kalau tidak bisa melihat secara menyeluruh, ini tidak menafikan bisa melihat. Di situ ada melihat secara menyeluruh, dan di situ ada melihat saja. Balir ru'yatu lil mu'minin, bahkan ru'yatullah bagi orang-orang yang beriman, ini thabitatun, ini thabit, ini perkara yang datang dengan nas dari Al-Quran dan As-Sunnah, perkara yang telah tetap di dalam nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang pertama, kelompok yang menafikan ru'yatullah lil mu'minin dari kalangan orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Qala wa tarafu tsani, taraf yang kedua, kelompok yang kedua yang ghalau fi isbatir ru'yati ka ghulati sufiyah, orang-orang yang ghulu dalam menetapkan ru'yah. Iya, orang-orang beriman melihat Allah. Mereka mengakui, menetapkan, tetapi apa? Berlebih-lebihan. Seperti orang-orang sufi yang ghulu. Siapa orang-orang sufi yang ghulu? Di situ disebutkan. Di bawah. disebutkan oleh Syekh Usamah bin Zaid bin Muhammad Al-Madkhali. Kayaknya beliau adalah putra dari Syekh Zaid. As-Sufiyah ta'ifatun minal firaqil halikah al-mubtadi'ah. Sufiyah adalah kelompok dari kelompok-kelompok yang binasa, yang celaka dari kelompok ahli bid'ah. Ini kelompok apa? Sufi. Yang muncul darinya disebutkan di situ. Yang muncul dari kelompok ini siapa? Keyakinan apa? Wahdatul wujud, manunggaling kawulolan Gusti, kemudian al-khulul, menitisnya Allah kepada makhluk. Jadi Allah itu menitis pada makhluk. Wa wahdatus syuhud wal khulul wal ittihad. Ini ada perbedaan. Khulul menitis, al-ittihad menyatu. Bedanya apa menitis dan menyatu? Bedanya apa, Pak Yo? Biasanya menitis dan menyatu. Apa menitis dan menyatu? Menitis, bahasa kita menjelma. Ya, bahasa kita apa? Menjelma. Ibaratnya seperti apa? Kita bikin teh dengan apa? Daun teh ya. Ada teh dimasukkan ke air. Dengan kopi dimasukkan atau dengan gula dimasukkan ke air. Bedanya apa? Kalau teh dimasukkan ke air, air berwarna seperti teh. Tapi teh bisa diambil. Bisa diambil enggak? Kalau gula dengan air diaduk, bisa diambil gulanya? Itu namanya menyatu. Inilah al-ittihad. Menitis seperti teh dengan air, bisa berpisah. Itu bedanya. Ya, bahasa kita menjelma dan menyatu. Orang-orang sufi meyakini yang seperti itu. Manunggaling kawulolan Gusti. Ini sering kita dengar dari siapa ini? Manunggaling kawulolan Gusti ini. Siapa mas? Dari orang-orang Jawa pernah dengar? Dari siapa mbak? Di sana ada yang namanya Pangestu. Dengar pernah dengar nama Pangestu? Di sini ada, di situ ada rumahnya kok. Paguyuban Nesti Tunggal. Itu diantara keyakinan manunggaling kawulolan Gusti. Itu muncul dari siapa? Orang-orang sufi. Muncul dari orang-orang sufi. Itu diantara. Dan ada istilah al-kutub, ada al-ghaus, dan yang semisalnya. Itu istilah-istilah sufiyah. Mereka ghulu dalam menetapkan ru'yatullah lil mu'minin. Alladzina ya'taqiduna bi anna zu'ama'ahum yarawna Allah fid dunya wal akhirah. Mereka berkeyakinan bahwa pemimpin-pemimpin mereka, zu'ama mereka, imam-imam mereka melihat Allah di dunia dan di akhirat. Berlebihan menetapkan ru'yatullah bagi orang-orang yang beriman. Mereka berkeyakinan kalau pemimpin mereka, imam mereka itu bisa melihat Allah kapan? Di dunia dan di akhirat. Sekarang sudah bisa melihat. Bisa melihat Allah. Wa kadzabu id lam yastanadu ila burhanin bal ila takhurrus wal hadayan. Dan mereka berdusta. Itu bohong. Mereka mengaku melihat Allah ketika di dunia. Kenapa? Ketika mereka tidak bersandar kepada burhan, kepada dalil. Mereka tidak punya dalil yang menunjukkan perkara itu. Tidak ada hujah bagi mereka. Kalau bisa melihat Allah ketika di dunia. Bal ila takhorus, bahkan dalil alasan mereka adalah takhorus. Apa takhorus? Kedustaan dan kebohongan. Kedustaan dan kebohongan. Wal hadayan, apa hadayan itu? Bahasa kita igauan. Jadi kalau orang tidur terus ngomong sendiri namanya apa? Haidar. Apa dar? Orang tidur kok ngomong sendiri itu namanya apa? Ayang igu itu. Itu alasan mereka. Itu dasar atau dalih mereka. Mengatakan bisa melihat Allah ketika di dunia. Itu igauan saja, omongan kosong saja. Tidak ada dalilnya. Ini dua kelompok yang ekstrim. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Berlebih-lebihan dan mengurangi, meremehkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari dua kelompok tersebut. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.